أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara sebab tertahannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, tatkala seseorang jauh dari Allah, gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, sebab turunnya azab dan sebab turunnya kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat kepada hadirin dan juga kepada diri saya sendiri sebagaimana wasiat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka berwasiat kepada kaumnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaab min qablikum wa iyyakum an taqullah." Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada orang-orang sebelum kita, juga kepada kita semuanya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat dari Allah. Adalah sebaik-baik wasiat adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wasiat agar bertakwa kepada Allah. Juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum bittaqwallah wastami' wattaa ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang memiliki kedudukan tinggi, bukan yang memiliki harta yang banyak, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa memiliki manfaat yang banyak, baik manfaat di dunia maupun di akhirat, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari semua problem yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini manfaat di dunia. Manfaat berikutnya dari takwa adalah Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada seseorang agar ia bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian pemahaman mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang halal yang harus kita lakukan dan mana yang haram yang harus kita tinggalkan. Ditambah lagi, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum. Ini manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat takwa juga adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu kepada seorang hamba apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala ditanya, ayun nasi akram indallah, qala atqahum, manusia siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Beliau mengatakan atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat di dunia, dia mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan salatlah lima waktu yang Allah wajibkan kepada kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasa Ramadan, watiu umara'akum, dan taatilah pemerintah kalian dalam hal yang ma'ruf, tadkhulul jannata rabbakum, kalian pasti-pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pesan yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita, juga ke dalam keluarga kita, anak-anak kita, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah terjadi gerhana kecuali karena banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah riwayat Bila mengatakan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idzan kasyafa, apabila keduanya terjadi gerhana, maka fasallu, hendaknya kalian salat, wakabbiru, wastaghfiru, wa tasaddaqu, hendaknya kalian menegakkan salat gerhana, kemudian banyak bertakbir dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bersedekah. Tidak terkendala terjadi gerhana kecuali karena dosa-dosa kita. Maka marilah kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, mereka mengatakan taubatan nasuha, taubat yang benar, harus memiliki tiga syarat. Apabila terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, menyesali perbuatannya, menyesali dosa yang ia lakukan. Ini syarat yang pertama, syarat diterimanya taubat seseorang. Yaitu yang pertama adalah menyesali perbuatannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang ia lakukan, perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Jika tiga syarat yang terpenuhi, taubat seseorang dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hilang tiga syarat ini, apabila hilang salah satu dari tiga syarat ini, taubat seseorang belum dikatakan taubatan nasuhah. Apabila terkait dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi empat syarat. Tiga syarat yang tadi kita sebutkan, yaitu meninggalkan perbuatan maksiatnya, menyesali perbuatannya, dan berazam untuk tidak melakukannya. Dan yang keempat adalah ia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila ia telah menyakitinya, maka ia harus minta maaf. Apabila ia telah mengambil hartanya, maka ia harus kembalikan harta saudaranya. Inilah taubatan nasuha. Apabila terpenuhi empat syarat ini, taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak ayat di dalam Al-Qur'an, juga banyak hadis di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita banyak bertobat kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan yang lainnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan saya katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, bertobatlah kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita banyak bersedekah. Banyak bersedekah manfaatnya kembali kepada kita. As-sadiq, seseorang yang bersedekah ikhlas karena Allah, tadullu ala sidq imanihi, bersedekah dia mengeluarkan hartanya, memberikan kepada yang lainnya, ini menunjukkan benarnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sedekah? diambil dari kata sedek. Artinya, tatkala seorang hamba, seorang manusia, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menunjukkan adanya keimanan di dalam hatinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak riwayat memerintahkan kita agar kita melakukan sedekah wajibah dan sedekah mustahabbah, karena itu memberikan tathhirul dzunub, membersihkan dosa, juga menambah barokah harta tersebut. Apabila tidak bersedekah, maka akan terjadi berbagai macam musibah yang Allah turunkan. Di antaranya adalah gerhana. Di antaranya adalah gerhana bulan dan matahari. Imam Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Segala macam ketaatan harus kita lakukan semampu kita. Dan segala macam kemaksiatan yang dilarang harus kita tinggalkan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian, wahai hamba-hambaku, kepadaku, kembalilah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, min qabli ay ya'tiyakumul adzab baghtatan thumma la tunsarun. Sebelum datang azab secara tiba-tiba sehingga kalian tidak ditolong. Di akhir kata, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin semuanya, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala turunkan barakah dari langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk bumi, penduduk suatu negeri, suatu kampung beriman dengan iman yang benar, tauhid kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan perdukunan, meninggalkan sihir, amanu wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, pasti kami berikan rezeki yang melimpah. Walakin kadzabu, akan tetapi jika mereka berdusta, jika mereka kufur terhadap nikmat Allah, la akhadnahum bima kanu yaksibun, pasti kami azab mereka dikarenakan perbuatan mereka. Maka barakallahu fikum, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, wastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Wastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Demikian saya cukupkan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.